Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-174 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salaf. Di sini kesempatan bagi kita untuk mencocokkan apakah anak ini sudah benar-benar mengikuti caranya Ahlussunnah wal Jamaah atau belum. Belajar sambil kita mengoreksi diri kita. Beliau mengatakan rahimahullah batinan wa zahiran. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan secara batin wa zahiran maupun secara zahir. Secara batin di antara maknanya adalah baik apa yang ada di dalam hati seseorang, di dalam batin seseorang, yang berupa amalan hati ataupun ucapan hati, yang baik berupa ucapan hati maupun amalan hati, seperti rasa takut, ikhlas, mencintai Allah, mengharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ini adalah amalan-amalan hati, gerakan-gerakan hati. Mereka juga mengikuti Rasulullah SAW. Tawakalnya sesuai dengan sunnah, mahabbahnya sesuai dengan sunnah, tidak melenceng dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa takutnya juga sesuai dengan sunnah. Nah, ini bagaimana rasa takut kita, rasa mahabbah kita, rasa tawakal kita sesuai dengan sunnah? Harus belajar. Belajar tentang tauhid, belajar tentang amalan-amalan hati, tasdiq yang merupakan ucapan hati seseorang. Ini juga perlu kita belajar bagaimana kita membenarkan batinan wa zahiran. Secara batin mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula secara zahir, yaitu amalan-amalan yang zahir dilihat oleh manusia. Maka ahlu sunnah wal jamaah cara mereka adalah bagaimana zahirnya, amalan zahir dia ini sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah bukan orang yang hanya memperhatikan masalah batin saja, kemudian menyampingkan dan meremehkan masalah zahir. Ada sebagian yang diperhatikan masalah hati itu. Masalah hati, masalah khauf, masalah tawakul, masalah roja. Tapi dia melalaikan amalan zahirnya. Tidak peduli apakah amalan zahirnya ini sesuai dengan cara Rasulullah SAW atau tidak. Sehingga terjatuh dalam bid'ah-bid'ah yang banyak. Padahal sepertinya dia adalah orang yang zuhud, yang takut kepada Allah, yang memperhatikan kesucian dan kebersihan hatinya. Cuma ternyata zahirnya dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dia puas secara batin. Yang penting dia mendapatkan rasa kepuasan batinnya, rasa takut, rasa cinta, meskipun itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia lakukan. Nah, ini keliru yang ini. Ada sebagian untuk mendapatkan kepuasan batin tadi dia melakukan apa yang dinamakan dengan nasyid, menyanyikan atau melakukan nasyid. Karena dia ketika ditanya, ketika anda mendengar nasyid-nasyid seperti ini, saya merasakan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan anda sering menangis. Tapi lihat, zahirnya ini, amalan dia ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini bukan cara ahlu sunnah. Sebaliknya, mereka bukan orang yang hanya mengedepankan perkara yang zahir. Kemudian melalaikan apa yang ada di dalam diri mereka dan batin mereka. Ingat, kita mengikuti sunnah Nabi SAW bukan hanya sekedar jenggot yang kita panjangkan, celana yang kita potong sehingga di atas mata kaki, atau hanya sekedar menutupi dirinya dengan niqab, kemudian cukup di situ saja. Tidak. Ahlu sunnah wal jamaah secara zahir mengikuti sunnah Nabi SAW dan mereka juga mengikuti Rasulullah SAW secara batinnya. Dia memperhatikan kebersihan hatinya. Memperhatikan kecintaan dia kepada Allah, bagaimana dia mencintai Allah dengan sesungguhnya, bagaimana mengharap dan juga takut kepada Allah yang benar, menghilangkan penyakit-penyakit hati dari dalam dirinya seperti hasad, su'udzon kepada orang lain, iri. Mereka tidak melalaikan amalan-amalan yang batin, kemudian hanya memperhatikan amalan-amalan yang zahir saja. Jangan sampai kita terjerumus kepada kelompok yang pertama ataupun kelompok yang kedua. Ahlu sunnah wal jamaah mereka mengikuti Rasulullah SAW secara zahir dan juga batin. Jangan kita seperti orang-orang munafiqun yang mereka bersyahadat di hadapan Nabi SAW, tapi secara batin mereka berbeda. Ahlu sunnah wal jamaah mengikuti Rasulullah SAW baik secara zahir maupun secara batin. Zahiran wa batinan bisa juga maknanya adalah baik zahiran, yaitu ketika bersama manusia, ataupun batinan ketika dia dalam keadaan sendirian. Dalam keadaan sendirian, dia berusaha untuk mengikuti sunnah. Di rumahnya, yang tidak mengetahui kecuali dia sendiri, maka dia mengikuti sunnah. Ta'zim terhadap sunnah Nabi SAW. Meskipun tidak dilihat oleh orang lain. Makan dan minumnya dia usahakan sesuai dengan sunnah. Zahirnya ketika dia bersama manusia, juga demikian mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukan orang yang ketika bersama orang lain, Masya Allah, kelihatannya dia benar-benar mengikuti sunnah. Makan, tidak dalam keadaan berdiri, minum juga tidak berdiri. Tapi kalau sudah sampai rumah, karena tidak ada yang melihat, makan semaunya, minum semaunya, makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, masuk ke kamar mandi, tidak membaca zikir, keluar juga demikian. Karena dia hanya melakukan sunnah tadi di hadapan orang lain. Ketika bersama orang lain, sepertinya dia adalah orang yang paling melaksanakan sunnah Nabi SAW. Tentunya bukan demikian. Ya, seorang ahlu sunnah wal jamaah, meskipun tidak dilihat oleh orang lain, maka dia menghidupkan sunnah. Di dalam kamarnya, di dalam rumahnya, bersama keluarga, maupun bersama orang lain, dia berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini cara ahlu sunnah. Nah, masing-masing kita mengoreksi dirinya sendiri, memperhatikan dirinya sendiri. Karena kita sudah ikrar, dan kita sudah ya mengaku sebagai seorang sunni, seorang salafi, seorang yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita mempelajari akidah, bukan hanya untuk sekedar selesai kitab, kemudian ditutup, kemudian selesai dan tidak mengamalkan. Tidak. Kita belajar untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.